samudra. Aku tetap memegang janjiku padamu. Ia jurang yang terjauh ada di depanku. Takkan goyang sumpahku kepada dirimu. Kita bagai kumbang dan bunga. Kita bagai kumbang.